Bebek pergi ke festival. Anak-anak, kisah ini adalah mengenai festival. Kalian tahu kan apa itu festival? Ada festival Jumat Agung, festival Natal, ini juga festival semacam itu. Suatu hari, seekor ayam, tikus, dan bajing berangkat menuju festival. Dalam perjalanan, mereka berjumpa dengan bebek dan bertanya, "Halo teman-teman, kwek, kwek, kwek, boleh aku ikut kalian ke festival?" Mendengar pertanyaan ini, si ayam, tikus, dan bajing mentertawakannya. Tikus berkata, "Bagaimana kau bisa ikut? Jalanmu saja aneh. Lihatlah aku, jalanku cepat. Kami akan bersenang-senang di sana. Tapi kau tidak bisa berjalan dengan benar, jangan ikut kami." Ayam menambahkan, "Oh bebek malang, lihat pakaianmu. Pakaianmu biasa saja dan membosankan. Lihat pakaianku, indah dan berwarna cerah. Pakaianmu tidak cocok ke festival. Jadi sebaiknya kau tidak usah ikut." Bajing berkata, "Apa kau sudah gila? Lihat ekorku yang panjang dan keren. Ekormu pendek sekali. Apa kau tahu cara memanjat pohon? Kau tidak tahu kan?" "Tidak, aku tidak bisa memanjat pohon." Bajing pun berkata, "Karena itulah kau tidak boleh ikut ke festival. Untuk apa kau ke festival? Kau tidak bisa berjalan dengan benar, tidak dapat memanjat pohon, pakaianmu pun jelek. Maaf ya, kami tidak bisa mengajakmu ke festival." Bebek malang itu merasa kecewa. Ayam, tikus, dan bajing berangkat ke festival. Dan mereka membicarakan betapa senangnya mereka nanti. "Yippee, kita akan duduk di puncak biang lala. Aku akan duduk di komedi putar paling besar. Aku akan makan banyak permen. Aku akan membeli balon. Aku akan membeli peluit. Aku akan membeli bola." Sementara itu, bebek sangatlah sedih karena dia tidak diajak ke festival. Tapi dia tetap berjalan dan bertekad untuk pergi ke festival itu. "Aku pasti akan ke festival." Ayam, tikus, dan bajing bergegas menuju ke festival sambil tertawa dan juga meledek bebek. "Untung kita tidak mengajak si bebek bodoh itu." Bajing pun berkata, "Ya, dasar bebek pincang. Untung dia tidak ikut ya." Dalam perjalanan menuju festival, mereka harus menyeberangi sungai. Ayam mencoba melangkah masuk ke sungai, tapi dia langsung berbalik. Bajing ikut mencoba, tapi dia takut. Tikus juga berusaha, tapi tidak berhasil. "Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kita menyeberangi sungai untuk ke festival?" Tidak satu pun dari mereka yang bisa berenang. "Kita tidak bisa pergi ke festival." Mereka bertiga duduk di tepi sungai dan mulai menangis. Sementara itu, bebek tiba di tepi sungai dan melihat mereka menangis. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi. "Mereka tadi sangat girang hendak ke festival. Kenapa sekarang mereka menangis seperti itu?" Bebek berkata, "Ada apa teman? Kenapa kalian menangis? Apa yang harus kami lakukan?" Mereka berkata dengan marah, "Kami tidak bisa berenang. Bagaimana cara kita ke festival? Bagaimana cara kita menyeberangi sungai?" Bebek berkata, "Oh, jangan khawatir. Aku akan mengantar kalian ke seberang. Aku kan pintar berenang." Bebek memasuki air dan berenang mengitari sungai itu. Mereka pun kegirangan saat melihat kemampuan bebek. "Bebek baik, kumohon bantulah aku menyeberang sungai." "Aku akan mengajakmu ke festival." "Aku akan memberikanmu banyak uang." Bebek tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan membawa kalian bertiga menyeberangi sungai." Nah anak-anak, mereka bertiga menolak mengajak bebek ke festival. Tapi walaupun begitu, bebek tetap bersedia untuk menolong mereka. Bebek mendapat ide, dia mengambil sepotong kayu pipi panjang dan mengikatnya pada tali. Bebek menyuruh ayam, bajing, dan tikus duduk di atas kayu itu. Kemudian dia berenang sambil menarik tali itu dengan mulutnya. Mereka semua tiba di seberang sungai dengan selamat dan merasa sangat gembira. "Bebek, kau sahabat yang sangat baik. Ikutlah bersama kami ke festival." "Kita akan bersenang-senang bersama." "Kami akan memberimu uang, ayolah." Bebek tersenyum dan mereka semua pun melanjutkan perjalanan ke festival. Mereka bersenang-senang dan sejak hari itu mereka semua menjadi sahabat baik.